Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan malam ini kajian dari kitab Umdatul Ahkam. Dan insyaallah malam ini kita akan membaca bab Istiqbalul Qiblah. Bab tentang menghadap kiblat dalam sholat. Tentunya Istiqbalul Qiblah ini, menghadap kiblat ini adalah salah satu rukun atau salah satu syarat, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat. Setelah sebelumnya kita telah mengkaji salah satu syarat sholat, yaitu at-taharah, suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas, yaitu dengan berwudu, mensucikan dari najis, yaitu dengan mencucinya. Adapun bab ini adalah bab tentang istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kita baca uraian dan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Bassam dalam kitab Taisir Al-Allam. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, bab istiqbalul qiblah, bab menghadap kiblat. Qiblatul muslimina hiyal ka'batu al musharrafah allati hiya unwanu tauhidihim wa wihdatihim wa muttajihu anzarihim wa multaqa qulubihim wa arwahihim. Qiblat kaum muslimin adalah Ka'bah yang mulia. Yang merupakan Ka'bah ini adalah tanda dari persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ka'bah ini pula sebagai tempat tertujunya pandangan-pandangan mereka, dan juga pertemuan hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka atau ruh-ruh mereka. Nah, waqad ja'alallahu hadhil ka'bata qiyaman linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah ini sebagai tempat kaum muslimin, ya. Untuk apa? Qiyaman linnas, yakni yang ditegakkan untuk kebaikan manusia. fi ahwali dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama mereka, yakni urusan akhirat mereka maupun dunia mereka. Ini Ka'bah, ya, dijadikan oleh Allah Azza wa Jal untuk menegakkan kebaikan bagi umat manusia. Dalam urusan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ka'bah ini satu-satunya kiblat bagi kaum muslimin. Wajib bagi setiap muslim yang akan menjalankan sholat, wajib untuk menghadap kiblat. Semuanya, seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia wajib untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat, yaitu Al-Ka'bah. Juga termasuk perkara yang Allah jadikan padanya tegak dengan kiblat, dengan Ka'bah ini, urusan agama, yaitu ketika seorang berhaji. Tidak ada tempat haji selain dari Al-Ka'bah. Nah, ini yang terkait dengan urusan akhirat. Apa yang terkait dengan urusan dunia? Ya. Karena di sini Syekh Al-Bassam menjelaskan bahwa di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan dengan adanya Ka'bah ini adalah yakni kebaikan umat manusia dalam urusan dunia mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil atau surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Li ila fi Quraisy, ya, untuk keberlangsungan Quraisy, untuk kemaslahatan kaum Quraisy. Ya. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan kemaslahatan kaum Quraisy? Yakni kaum Quraisy di antara kemaslahatan untuk mereka adalah perdagangan. Perdagangan yang mereka lakukan antar negara. Fi syita'i was-shayf, yakni di musim hujan dan juga di musim panas. Di musim hujan mereka berdagang ke negeri Yaman, di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Nah, di antara pusat perdagangan mereka adalah di Makkah, yang mana orang-orang Yaman atau penduduk Yaman berdatangan berduyun-duyun ke negeri Makkah untuk menawarkan dagangan mereka. Begitu pula negeri Syam atau penduduk Syam, mereka juga berduyun-duyun ke negeri Makkah. Demikian juga penduduk-penduduk Makkah. Mereka sudah mengenal tur bisnis di waktu itu, yakni bisnis antar negara. Barakallahu fikum. Apa hubungannya dengan Ka'bah? Hubungannya dengan Ka'bah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam di sini, wa amnan lahum indas syada'id, dan dengan adanya Ka'bah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat yang aman pada saat mereka merasa ketakutan. Kita ingat bahwa dahulu, yakni bertepatan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amul Fil, di tahun gajah. Kenapa disebut di tahun gajah? Karena pada saat itu Al-Ka'bah yang berada di Makkah mendapat serangan dari tentara-tentara Yaman yang dipimpin langsung oleh Abraha dengan tujuan ingin menghancurkan Al-Ka'bah. Nah, dengan pasukan bergajahnya, mereka berbondong-bondong untuk menuju Ka'bah Baitullah, ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala patahkan dan lumpuhkan mereka dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis burung atau makhluknya dari burung. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah ini pada surat Al-Fil. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat terhadap pasukan-pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau lihat makar mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala hinakan? Diserang oleh burung tersebut yang membawa bebatuan. Ya, bebatuan. Barakallahu fikum, panas yang diambil dari neraka. Diruntuhkan atau dijatuhkan kepada mereka. Sehingga menimpa mereka seakan-akan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ka'asfim ma'kul, yaitu seakan-akan mereka, lelehnya mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, setelah kejadian itulah kabilah-kabilah yang berada di sekitar Makkah atau kabilah-kabilah tetangga, nah mereka benar-benar menghormati keistimewaan dan kemuliaan bangsa Quraisy yang saat itu berada di sekitar Ka'bah Baitullah. Mereka menganggap bahwasannya Ka'bah Baitullah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika mereka berlindung di bawah naungan Ka'bah, maka dia akan merasa aman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattini wazzaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Ya. Ditegaskan oleh Allah azza wa jal, dan ini adalah negeri yang aman. Nah, ya memang kalau kita lihat keamanan di Makkah atau di negara Saudi Arabia yang Makkah berada di sana, atau Ka'bah berada di sana, nah, sangat aman dibandingkan negara-negara yang lainnya. Karena memang itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan ketika penduduknya, penghuni dari negeri tersebut benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar menegakkan tauhid dan menghindarkan umatnya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisih janjinya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yajiduna fi dhilliha at-tuma'nina wal-amni wal-iman. Maka didapati di tempat ini naungan yang akan memberikan keamanan, tempat ditegakkannya barakallahu fikum al-amanam, yajiduna fi dhilliha at-tuma'ninah, didapati di naungannya, yakni di Makkah, maksudnya di Makkah yang di situ terdapat Ka'bah, at-tuma'ninah, ketenangan, wal amni, keamanan, wal iman, dan juga keimanan. Nah, wabaqauha tuhajju wa tuzaru huwa alamatu baqa'id dini wa qiyamih. Nah, dan keberadaan Ka'bah ini pula yang dilaksanakan padanya ibadah haji dan juga dikunjungi, yakni dalam ibadah umrah, ini merupakan tanda, ya, tanda tetapnya agama ini dan tegaknya kekalnya agama Islam. Al-Ka'bah Baitullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nur sebuah janji bagi mereka yang benar-benar menegakkan tauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah Azza wa Jalla benar-benar berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, yakni keimanannya itu dihiasi dengan amalan saleh. Barakallahu fikum. Apa janji Allah Azza wa Jalla? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla karuniakan kekuasaan itu, khilafah itu, kepada umat sebelum mereka. Nah, wala yumakkinanna lahum. Naam, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Azza wa Jalla ganti ketakutan mereka dengan keamanan. Nah, di sini. Ya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan dengan penegasan, wala yubaddilannahum. Dan pasti Allah Azza wa Jalla benar-benar akan menggantikan untuk mereka rasa takut dengan rasa aman. Ketika apa? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya, ini ketika mereka benar-benar beribadah kepadaku dan juga menghindarkan atau tidak berbuat kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ini adalah salah satu isyarah ketika seorang itu benar-benar menegakkan agama Allah dengan sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keamanan. Nah, kemudian kata Syekh, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati yastaqbilul ka'bata wa baital maqdis ma'an 'ala al-mashhur. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang masyhur, beliau menghadap Ka'bah sekaligus juga Baitul Maqdis secara bersamaan. Ya. Ya, ini ketika sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap dua tempat ini. Falamma hajara ila al-Madinah wa fiha al-Yahud iqtasara 'ala istiqbali Baitil Maqdis 16 syahran. Nah, namun ketika beliau hijrah ke Madinah, di mana di sana terdapat orang-orang Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hanya menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Nah, selama 16 bulan. Wa kana yatashawwaqu ila istiqbalil Ka'bah asrafu biq'ati 'alal ard. Ashrafu buq'ati 'alal ardi. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa rindu untuk kembali menghadap Ka'bah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, wa athara abul anbiya wa imamul hunafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam fasarrafat al-qiblata ila al-Ka'bah fi sanati tsaniyah lil hijrah. Nah, tempat yang paling mulia di atas muka bumi yang merupakan peninggalan siapa? Peninggalan ayahnya, yakni siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan imamul hunafa, yakni pimpinan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam yang lurus, yaitu Ibrahim kekasih Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Lalu kemudian dipalingkanlah kiblat itu yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis ke arah Ka'bah pada tahun kedua setelah hijrah. Nah, wastiqbalul qiblati fis shalah tsabitun fil kitab was sunnati wal ijma'. Dan menghadap kiblat ketika salat, keharusan menghadap kiblat ketika salat ini disebutkan sabit ditetapkan di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta kesepakatan ulama kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lalhaqqu min rabbik wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana kamu menghadap, dari mana kamu datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa innahu lalhaqqu min rabbik, sesungguhnya ketetapan itu benar-benar hak, ya, benar-benar telah ditetapkan dari Rabbmu. Dan tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah lengah, tidak pernah lalai dari apa yang kalian amalkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan dari mana saja kamu berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Nah, agar tidak ada hujjah, tidak ada alasan lagi bagi manusia atas dirimu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis ketika salat. Diarahkan, ya, ada perintah untuk mengarahkan wajahnya atau menghadapkan dirinya ketika sholat ke Al-Ka'bah Baitullahil Haram. Kapan itu? Dijelaskan di sini, ya, fisanatit tsaniyah lil hijrah, yakni pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syartun lis-shalah. Menghadap kiblat ini merupakan syarat salat. Ya. Nah, sebagus apapun salatnya, tapi ketika salat itu tidak menghadap kiblat, maka tidak diterima. Di sini terdapat dalil bahwa seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu selain ikhlas, selain memurnikan ibadahnya itu hanya untuk Allah semata, dia pula harus menjalani ibadah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkhusus dalam pembahasan ini adalah menghadap kiblat. Tidak boleh seorang sembarangan menghadap ke arah yang lainnya selain kiblat yang telah ditetapkan di dalam agama ini. Tidak boleh. Berupaya benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari tahu mana arah kiblat. Ya, ini kiblat kita adalah Al-Ka'bah. Nah, kebetulan kalau di sisi kita, kita menghadap agak serong ke kanan. Nah, ketika ditarik garis lurus. Walhamdulillah, sekarang kita ada alat-alat yang memudahkan kita dimanapun kita berada. Kemudian kita menghadapkan diri kita ke kiblat, ke Al-Ka'bah. Nah, qala la tasihu bidunihi illa 'indal 'ajz aw linnafilati 'ala ad-dabbah. Tidak sah, ya, tanpa seorang menghadapkan dirinya ke kiblat. Tidak sah salatnya kecuali ketika dia sakit. Ya. Ketika sakit dia tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, misalnya kasurnya menghadapkan ke selain arah kiblat, mungkin ke utara, ya, atau ke selatan dan yang lainnya. Maka itu salah satu uzur, salah satu alasan syar'i yang seseorang dibolehkan untuk melakukannya ketika ada uzur. yani indal ajiz, dia tidak mampu sudah untuk menghadapkan kiblat itu. Nah, atau ketika apa? Ketika dia mungkin sedang menaiki kapal. Ya. Yang kadang-kadang kapal itu mungkin ketika awal dia menghadapkan dirinya ke kiblat. Tapi ternyata kapal pada saat posisi tertentu dia badannya mengarah ke kiri atau belok ke kanan. Akhirnya dia tidak menghadap kiblat lagi kecuali dengan kondisi yang demikian. Maka tidak mengapa. Karena di luar kemampuan kita. Barakallahu fikum. Atau yang berikutnya. Aulin nafilati ala dabah, yakni ketika sholat sunnah, sholat nafilah di atas kendaraan atau di atas punggung tunggangan. Nah, tidak memungkinkan ya, ketika di atas kendaraan untuk sholat nafilah. Ini menunjukkan bahwa ketika sholat wajib diupayakan untuk tidak sholat di atas kendaraan. Ya. Kalau kita mungkin naik bus atau naik kereta api, kita bisa memperkirakan nyampe tempatnya itu kita masih nutup sholat ataukah tidak. Maka kalau nggak nutup sholat, kita pilih kendaraan yang lain. Ya, sudah dipikirkan misalnya di jamak nggak bisa, nyampe ke berangkat pagi misalnya, kereta terus nggak berhenti berhenti. Nah. Kemudian nyampe di tempatnya, di tempat tujuannya sudah malam hari. Maka kita pilih kendaraan yang memungkinkan bagi kita untuk sholat tidak di atas kendaraan, khususnya ketika apa? Ketika sholat wajib. Kama sayati fi hadhil ahadis insyaallah ta'ala, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam di bab istiqbalul qiblah. Insyaallah ta'ala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Taisirul Alam, atau yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.